ada Ramayana, ada Maxton Shooting, juga ada Mian Community, Ayu Arsita, Ju Palapa. Selamat malam. Bayu, ya, Om. Sampean tadi